Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kita sekarang sampai pada pembahasan salam. Apa itu salam? Baca. Salam. Salam ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya. Menjual sesuatu yang tak dilihat zatnya. Jual apa itu? Jual tuyul. Menjual sesuatu yang tak dilihat zatnya. Terus? Hanya ditentukan dengan sifatnya. Hanya ditentukan sifatnya. Sudah paham? Belum? Ah, terus lagi. Barang itu ada di dalam pengakuan si penjual. Sudah tertangkap? Kita ulang sekali lagi. Memahami bahasa Indonesia aja payah, apalagi bahasa Arab. Salam itu menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan sifatnya. Barang itu ada dalam tanggungan si penjual. Saya datang ke tailor. Tahu tailor? Tukang jahit. Buatkan saya baju koko. Sesuatu yang tidak dilihat zatnya. Buatkan saya baju koko. Ada baju kokonya? Ada baju kokonya? Tidak, karena belum dibuat. Hanya ditentukan sifatnya. Modelnya begini, kancingnya begini, lengannya begini, kerahnya begini. Barang itu ada dalam pengakuan tanggungan si penjual, si tukang jahit. Kalau tempat kita apa namanya ini? Apa namanya? Tempahan. Tulis di samping salam itu. Tempahan. Tahu tempahan? Tahu. Apa bahasa kita? Iya, tempah, menempah, tempahan. Terus, misalnya si penjual berkata, saya jual kepadamu satu meja tulis dari kayu jati, ukurannya 140 x 100 cm, tingginya 75 cm, 10 laci, dengan harga 100 ribu. Pembeli berkata, saya beli meja dengan sifat tersebut dengan 100 ribu. Dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga, tapi mejanya sudah ada atau belum? Belum. Karena mejanya diitem. Jadi salam ini merupakan jual beli utang dari pihak si penjual dan kontan dari pihak si pembeli. Si penjual itu menjual barang yang belum ada barangnya, tapi si pembeli membayarnya dengan cara cash. Cash, cash bahasa Inggris. Cash. Bahasa Inggris itu bukan bahasa kampung. Cash. Bukan cas. Cash. Cash. Nanti kau bayar ini cash apa kredit? Cash. Pula cash. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Iza tadayantum, kalau kalian menjalin transaksi. Bidainin, hutang piutang. Ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu. Faktubuh, maka tulis. Maka mesti ditetapkan bahwa meja ini siap tanggal 1 Agustus tahun 2020. Aku mau nempah jilbab sama baju kurung ustazah. Bisa, ustazah ini pandai menjahit. Kapan siapnya? Bulan Mei. Mei apa? Maybe yes, maybe no. Mana bisa? Menurut 15 yang dimaksud dengan hutang di sini adalah hutang salam. Hutang barang tempahan. Rahasia salam. Rahasia salam. Orang yang mempunyai perusahaan sering membutuhkan uang untuk keperluan perusahaan mereka. Bahkan sewaktu-waktu kegiatan perusahaannya sampai terhambat karena kekurangan bahan pokok. Sedangkan si pembeli selain apa mendapat barang yang sesuai dengan yang diinginkannya, dia pun sedang menolong kemajuan perusahaan saudaranya. Maka untuk kepentingan tersebut, Allah mengadakan peraturan salam. Allah membuat aturan salam ini untuk meringankan pengusaha, supaya dia bisa bernapas. Duit orang diambilnya cash, barangnya nanti datang nyusul. Sementara itu duitnya bisa diputar. Rukun salam. Rukun salam. Satu, ada si penjual dan si pembeli. Ya. Dua, ada barang dan uang. Tiga, ada sigat atau lafaz akad. akad. Ada akadnya. Syarat salam. Syarat-syarat salam. Satu, uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan lebih dulu. Bayar lebih dulu. Dua, barangnya menjadi utang bagi si penjual. Siapa yang berutang? Penjual, karena dia udah terima duit. Tiga. Tiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, mensalam buah-buahannya waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah. Empat. Saya mau pesan buah buah jeruk 3 karung. Jeruk itu adanya musim panas atau musim dingin? Musim panas. Jeruk itu adanya bulan Juli, bulan Agustus. Jeruk di Mesir, di Makkah, di Madinah. Maka meminta pesan barang tidak pada musimnya, tak boleh. Karena tak akan ada dia. Mustahil. Empat. Empat. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya. Baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya. Mesti jelas berapa biji, tingginya berapa, beratnya berapa. Terus. Menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Iya. 5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Iya. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan nanti di antara kedua belah pihak atau si penjual dan si pembeli. Begitu juga macamnya harus pula disebutkan. Misalnya daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau. Mesti jelas. 6. Disebutkan tempat menerimanya. Kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut, akad salam mesti terus. Berarti tidak ada khiyar syarat. Tidak ada khiyar syarat. Itu tentang salam, tempah menempah. Nanti buat nama judulnya salam dalam kurung tempah menempah.